الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، الحمد لله أيها الإخوة. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid. Masih dalam pembahasan tentang sihir. Dan ini yang disebutkan pada bab Maja'a fi sihir. Bab penjelasan tentang permasalahan sihir. Dan alhamdulillah pada beberapa pertemuan sebelumnya, pada bab ini telah kita sebutkan tentang pengertian dari sihir, kemudian beberapa bentuknya, dan juga hukum yang disebutkan bagi pelakunya. Yang kemudian insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang Nabi sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari demikian pula Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang 7 perkara yang membinasakan umatnya, yang menghancurkan seorang hamba, di mana Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk menjauhinya. Kata Nabi, "Istanibu sab'an mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hun?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu?" Ya, 7 perkara, ya, 7 amalan, ya, 7 perbuatan yang menghancurkan seseorang. Yang kemudian kata Nabi, asyirku billah. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sihir, ya. Praktek sihir. Ya. Yang ketiga adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Yang membunuh, ya, 1 jiwa yang Allah haramkan untuk ditumpahkan darahnya, ya, kecuali dengan hak. Nah, maka ini termasuk perbuatan dosa besar, ya, membunuh, ya, seseorang, ya, tanpa hak. Di mana di dalam Islam yang dilindungi, ya, harta demikian pula darahnya, ya, tidak boleh untuk dirampas dan tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, adalah 4 golongan. Ya, yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua, ya, kafir mu'ahid. Orang kafir yang tinggal, ya, di negerinya, ya, dan mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'min. Orang kafir yang juga tinggal di negerinya, ya, namun mendapatkan jaminan keamanan oleh pemerintah muslim. Yang keempat adalah kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri muslimin, ya, dan tetap dengan agamanya, ya, namun senantiasa memberikan jizyah, ya, semacam upeti kepada pemerintah muslim. Maka ini 4 kelompok, ya, manusia yang di dalam Islam dilindungi harta demikian pula darahnya, ya. Terlebih kaum muslimin, ya, kaum mukminin, maka haram untuk di Ya, bunuh. Disebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannama khalidan fiha." Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azima. Ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, tanpa hak, ya, tanpa alasan yang benar secara syar'i, ya, apalagi dengan hukum serampangan, ya, bermudah-mudahan untuk dikafirkan, sekedar jatuh dalam perbuatan dosa besar ataupun sekedar perbuatan dosa atau kemaksiatan, kemudian dianggap kafir. Yang sesungguhnya hukum takfir ini adalah dibangun di atas kejahilan atau persangkaan. Ya, kemudian akhirnya dia bunuh. Ya, dengan sengaja. Ya. Dan ini juga termasuk, ya, di dalam ayat ini. Ya, terlebih tanpa ada alasan yang jelas. Ya, sekedar dibunuh saja tanpa hak. Sengaja, muta'ammidan. Kata Allah, "Fajaza'u jahannam khalidan fiha." Maka balasannya, ya, dia akan tinggal di dalam neraka, ya, selamanya dalam tempo waktu yang lama, yang kemudian Allah murka kepadanya dan Allah kutuk dia, ya, Allah melaknatnya, ya, dan Allah siksa dia dengan siksaan yang pedih, yang mengerikan. Alhamdulillah. Nah, demikian pula beberapa jenis kafir yang kita sebutkan barusan, kafir musta'min, kafir mu'ahid, kafir zimmi, ini juga telah datang nas, ya, tentang hal ini. Ya, wa in ahadu minal musyrikina istajaraka fajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ayat ini disebutkan terkait dengan istilah para ulama, ya, dengan kafir musta'min, orang kafir, ya, yang meminta jaminan keamanan. Fajirhu, kata Allah, lindungi dia. Ya, lindungi dia. Demikian pula kafir mu'ahid, kafir zimmi. Ya, ini semuanya, ya, apabila dibunuh, ya, tanpa hak, maka termasuk perkara yang membinasakan, seperti yang Nabi sebutkan. Ya, sab'an mubiqat. Ya, termasuk pentolan-pentolan dosa-dosa besar. Ya, termasuk rating atas. Adapun orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, membantai, zalim, mengusir kaum muslimin, ya, dengan peperangan yang nyata, maka inilah orang-orang kafir yang boleh untuk diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga disyaratkan untuk jihad. Ya, jihad minimal difa', jihad, ya, pembelaan, ya, untuk mempertahankan diri dari kedzaliman, atau jihad talab, ya, jihad yang sifatnya ofensif, kalau tadi defensif, ya, kalau ini ofensif, menyerang. Selama dia kafir harbi, ya, maka boleh untuk diperangi, halal harta dan darahnya, ya, darahnya boleh ditumpahkan. Ya, demikian pula hartanya apabila didapatkan, ya, maka menjadi ghanimah rampasan perang bagi kaum muslimin. Ya, namun ingat bahwa hal ini tentunya dilakukan, ya, bukan orang per orang. Ya, bukan LSM, bukan kelompok, ya, demi kelompok memerangi orang-orang kafir harbi. Ya, namun harus di bawah bendera penguasa yang sah. Ya, di bawah pimpinan Amirul Jihad, yaitu pemerintah. Ya, dan ini akidah Ahli Sunnah. Ya, akidah Rasulullah. Ya, prinsip para sahabat. Ya, tidak sembarangan mengeluarkan fatwa jihad, kemudian yang melakukan di lapangan adalah, ya, orang-orang jahil. Ya, tambah lagi tidak ada bimbingan dari para ulama. Ya, walhasil ini perkara yang ketiga yang Nabi sebutkan. Kemudian yang keempat adalah akul riba, ya, memakan harta riba. Ya, ini juga termasuk perkara yang kata Nabi al-mubiqat, ya, perkara yang membinasakan, ya, seorang hamba. Dan ini tentunya ya rinciannya dibahas di dalam kitab-kitab fikih ya. Terhadap di sini ya, hanya sekedar menjelaskan bahwa memakan harta riba, mengkonsumsinya, memanfaatkannya ya, maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Lalu bagaimana dengan ya adanya sebagian harta riba yang mungkin ya sebagian kaum muslimin ya terkadang terkondisikan atau doruri ya terpaksa untuk bermuamalah dengan sistem riba. Yang menyimpan apa menyimpan uang misalkan di bank ya ketika tidak mungkin kan untuk disimpan di rumah dalam jumlah yang besar ya membuat hati tidak tenang ya bahkan nggak bisa makan kenapa 10 triliun di rumah misalkan masya Allah akhirnya terpaksa disimpan di mana di bank ya mungkin terkadang dalam beberapa kurun waktu tersimpan otomatis ya tanpa kita minta tanpa ya kita juga menginginkannya biasanya ada bunga ya maka di sini ya Islam tetap pada prinsipnya tidak membolehkan seorang muslim untuk memanfaatkan ya harta riba dari bunga bank tersebut ya namun para ulama menyebutkan bahwa dibolehkan ya seseorang untuk menggunakan dari uang riba tersebut dari bunga simpanan tadi dalam perkara kemaslahatan dan itu pun jangan niatkan untuk ibadah apalagi sedekah ya sehingga boleh untuk dimanfaatkan memperbaiki jalan ya membangun jembatan atau membuat fasilitas-fasilitas umum WC umum ya atau yang lainnya ya dan bahkan sebagian para ulama ya membolehkan sekedar untuk menghabiskan harta tersebut kemudian diberikan kepada orang fakir, orang miskin ya seperti yang difatwakan oleh Ibnu Baz rahimahullah boleh ya namun jangan disampaikan bahwa ini harta riba dan jangan pula diniatkan bahwa inilah sedekah saya, oh jangan itu sekedar menghabiskan ya apa yang ada dari harta riba kita ya, kalau ada ya dan ini jangan sampai jadikan sandaran. Sudah kalau begitu saya sedekahnya pakai harta riba saja. Akhirnya enggak dapat pahala sama sekali. Padahal uangnya banyak. Ya, kekayaan di mana-mana. Ya, sehingga ini jangan diniatkan sebagai amalan baik kita, bukan. Tapi sekedar hadar ya, menghabiskan dan menghilangkan, melenyapkan dari harta riba tersebut meskipun tentunya seorang muslim apabila mendapatkan atau ingin mendapatkan pahala ya dari hartanya. Ya, maka dia pun hendaknya bersedekah dengan hartanya halal. Bukan dari bunga bank. Ya, ingin bangun jembatan, ingin dapat pahala. Ya, maka berikan dari harta kita yang halal. Bukan dari bunga bank. Ya, sehingga barakallahu fikum, jangan sampai ketika kita mengetahui hal ini, kemudian kita langsung, ya, yang punya bunga di bank, yang jutaan silahkan, kumpulkan di sini, kita bangun jembatan, kita perbaiki jalan. Jangan. Nggak perlu yang seperti itu. Ya, sehingga terkadang sebagian kita salah paham. Ya, bersemangat dalam masalah seperti ini, namun tidak bersemangat untuk mendapatkan pahala. Ya, sehingga ini ya sedikit ya, yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya, yang ke apa ini? Keempat, kelima ya. Kelima, wa'aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, ini juga termasuk perkara dosa besar. Ya, ketika seorang diberikan amanah untuk menjaga seorang anak yatim, ini anak yang meninggal orang tuanya ataupun ayahnya dalam kondisi dia belum balik memiliki harta dan dia termasuk yang diberikan amanah, maka jaga harta tersebut dan boleh dikembangkan ya, sekedar untuk ya menjaga harta tersebut. Kemudian berikutnya wa tawalli yaumaz zahf. Ya. Yang ke-6 adalah lari dari medan perang. ya, lari dari medan perang. Yaumul Zahf, yaitu ya pada hari di mana ya kaum muslimin telah bertemu ya dengan pasukan kafir di medan jihad fi sabilillah. Nah, maka ini ya kata Nabi termasuk sab'an mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ya. Sehingga jihad fi sabilillah ini tentunya membutuhkan pengorbanan. Ya, jiwa dan harta. Ya, sehingga hanya orang-orang ikhlas yang bisa bertahan, yang bisa bersabar. Ya, tidak cukup bermodalkan keberanian. Ya. Kalau hanya bermodalkan keberanian, nekat, ya, maka tentunya mungkin ya sekedar kepuasan ya, atau ketenaran yang didapatkan. Ya, namun pahala, ya, apalagi syurga, maka tentunya sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika ya ditanyakan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan, ya Rasulullah, di sana ada seorang yang berjihad ya karena hamiyah, fanatisme golongan, wa rajulun yuqatilu riyaan, dan di sana ada seorang yang berjihad karena riya, ya karena ingin pamer, cari nama, popularitas, ya dia dari pedalaman ingin terkenal, ya maka dia pun berjihad sehingga muncul namanya. Ya, atau rajulun yuqatilu syaja'atan, dan di sana ada seorang yang berjihad karena ya keberanian. Ya, orangnya memang jago perang, ya. Mungkin mantan preman atau apa, ya. Sehingga senang yang berbau darah, ya. Syaja'. Kemudian ditanyakan, ya fa ayyu minhum ya fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang berjihad fi sabilillah? Apa jawab Nabi? Ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, man qatala ya liyakuna kalimatuhu hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad ya dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, syariat Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dialah yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu di dalam hadis ini memberikan konsekuensi yang sangat besar kepada seorang mujahid. Apabila menginginkan pahala yang besar, surga yang luas membentang. Apa itu? Ya harus adanya niatan untuk meninggikan, mengangkat setinggi-tingginya panji Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, di antara konsekuensinya adalah ketika dia berjihad harus mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Di antaranya harus ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya, bukan kiai, ya bukan ustaz atau LSM atau yayasan atau pesantren atau organisasi atau partai, bukan. Tapi orang per orang. Ya, tapi di bawah komando dan perintah penguasa muslim yang sah. Ya. Kemudian juga aturan-aturan jihad yang lainnya. Ya. Harus dengan bimbingan para ulama. Ya, dan memang para ulama telah memfatwakan ya, telah memerintahkan bahwa memang di sana ya disyaratkan jihad fi sabilillah. Demikian pula dalam penerapannya di lapangan. Bagaimana cara bermuamalah dengan musuh, ya, dengan orang-orang kafir. Ya, kemudian bagaimana menghadapi ya utusan-utusan orang-orang kafir yang datang kepada kaum muslimin, menyikapi para tawanan, menyikapi anak-anak dan wanita orang-orang kafir dan seterusnya. Ya. Demikian pula ya, para mujahidin dibimbing dengan bimbingan Islam, dibekali dengan ilmu tauhid, jangan sampai ya di tengah barisan mujahidin fi sabilillah ternyata ada yang jatuh dalam kesyirikan atau ketika kemaksiatan terjadi dibiarkan. Walhasil seluruhnya hendaknya mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Ya, sehingga inilah yang dinamakan jihad fi sabilillah. Ya. Nah, ketika kaum muslimin ya sudah berhadapan dengan pasukan kafir, maka di sini Islam membimbing kita untuk tidak lari. Ya, tidak lari dari medan jihad, medan tempur. Ya, dan dahulu Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa seorang muslim di dalam medan jihad fi sabilillah itu apabila ya, jumlah pasukan dari sisi kuantitas ya, kaum muslimin itu setengah dari jumlah pasukan orang kafir, afwan, ya, 1:10, ya, maka di sini tidak boleh kaum muslimin mundur dari medan jihad. Ya, dari medan jihad. Nah, itu awalnya. Jadi kalau misalkan, ya, pasukan kafir berjumlah 1,000, kemudian ternyata kaum muslimin jumlahnya 100, berarti 1:10. Ini tidak boleh mundur dulu. Ya, yang kemudian Allah berikan keringanan kepada kaum muslimin, hukum tersebut dihapus, ya, bahwa menjadi 1:2. Artinya apabila kaum muslimin jumlahnya 100, kemudian jumlah orang-orang kafir itu ternyata ya 500, maka di sini boleh kaum muslimin mengatur siasat kembali. Ya, namun apabila jumlahnya ternyata orang kafirnya 200, muslimnya 100, maka di sini tidak boleh mundur. Ya, tidak boleh mundur. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal 66, kata Allah, "Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa, fa iyyakum minkum 100 sadirat yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000." Sekarang kata Allah, Allah ringankan untuk kalian karena Allah Maha mengetahui tentang kelemahan yang ada pada kalian. Sehingga apabila jumlah kalian itu 100 dari orang-orang sabar, maka akan mengalahkan 200 dari pasukan kafir. Demikian pula apabila jumlah kalian 1,000, maka dengan izin Allah bisa mengalahkan 2,000 pasukan orang kafir. Ini yang diberlakukan sekarang. Ya, apabila jumlahnya ini, maka tidak boleh mundur. Adapun sebelumnya berapa? 1:10. Ya, 1:10. Ya, dan di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dua kondisi, ya. Setelah menyebutkan secara umum tidak bolehnya lari dari medan perang, medan jihad fi sabilillah. Yang pertama, ya, apabila kaum muslimin ya mundur dari medan jihad, medan perang dalam rangka untuk mengatur siasat. Ya, mengatur siasat. Nah, misalkan untuk memperbaiki persenjataan yang ada, ya, atau mengambil jalur ya, serangan dari arah yang lain, ini boleh, boleh mundur. Apabila tujuannya ini. Atau yang kedua, ya, untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Ya, untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Nah, sehingga apabila ya, tujuannya kaum muslimin, ya, misalkan tadi jumlahnya ternyata orang kafir ada 1,000, kaum muslimin 500. Asalnya kan tidak boleh mundur, ya kan? Ya, namun boleh mundur apabila ya ada salah satu dari dua kondisi tadi. Ya, yang pertama apabila ingin ya mengatur siasat kembali, ya, atau yang kedua untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Selain dari dua alasan ini maka tidak dibolehkan sekedar lari aja begitu. Ya. Ternyata ngeri ya jihad, ya, misalkan. Ya, pulang dia balik, nggak permisi, nggak ngomong, langsung kabur. Ya. Nah, ketika usai jihad tiba-tiba sudah sampai rumahnya duluan, ya, sudah tidur pulas. Ya, disangkanya meninggal, ternyata sudah tidur. Ya, kabur dia dari medan jihad. Ini termasuk dosa besar. Kemudian berikutnya, yang ketujuh kata Nabi, "Waqad fil mustanatil ghafilatil mu'minat." Menuduh ya para wanita yang senantiasa memelihara dan menjaga kehormatannya, ya, menuduh perbuatan fahisyah terhadap para wanita muslimah yang senantiasa memelihara kehormatannya. Nah, qadf, ya. Qadf di sini menuduh ya seorang muslim atau muslimah ya jatuh dalam perbuatan fahisyah, zina, ya, liwat, ya, homoseks atau yang semisalnya. Ya, tanpa bukti tentunya. Ya. Muhsanat yaitu para wanita yang merdeka. Ya. Al-afifat yang memelihara kehormatannya. Al-ghafilat yaitu para wanita yang sangat jauh dari perbuatan zina. Bahkan tidak terbetik dalam benaknya untuk melakukan perbuatan zina. Atau misalnya ini ghafilat. Al-mu'minat. Kaum mu'minat. Lalu dituduh mereka ini. Orang yang kenal baik, ya, wanita yang tidak pernah keluar rumah, ya, dan senantiasa bersama dengan walinya, ya, dan dikenal salihah, ya, diketahui, ya, kebaikannya, masyhur dengan akhlaknya, dituduh, ya, tanpa bukti. Maka di sini Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam surah An-Nur ayat yang keempat, kata Allah. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh ya para wanita muhsanat yang senantiasa menjaga memelihara kehormatannya, kemudian ternyata sang penuduh tadi tidak mampu mendatangkan empat saksi yang bisa yang melihat ya dengan mata kepala, bukan dengan video, bukan dengan berita-berita dusta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka kata fajliduhum 80 jaldah, cambuk dia. Ya, cambuk mereka sebanyak 80 cambukan. Dan tambah lagi yang kedua, jangan terima persaksiannya selama-lamanya. Dan merekalah orang-orang yang fasik kata Allah. Orang-orang fasik. Ya, jadi ini tiga hukum yang Allah tetapkan bagi para penuduh yang seorang muslimah tanpa bukti. Yang pertama apa? Cambuk 80 kali. Yang kedua, tidak diterima persaksiannya. Yang ketiga, dihukum sebagai orang fasik. Orang jahat, jelek, hajir, lafaz maksiat. Ya, sehingga di sini juga menunjukkan bahwa menuduh seorang muslimah ya, tanpa hak, tanpa bukti, ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Lalu apakah ini juga termasuk menuduh seorang muslim tanpa hak? Iya, masuk dalam hal ini. Lalu kenapa kok yang Allah sebutkan kok? Ya. Muhsanat. Ya. Demikian pula dalam hadis tadi. Ya. Muhsanat ghafilat. Menuduh seorang wanita muslimah. Ya, iya. Karena memang kebanyakan dari ya yang jatuh dalam perzinaan, terkhusus ya para penghibur, ya ini adalah kaum wanita. Ya, wanita-wanita penghibur. Ya jarang kita dengar ada laki-laki penghibur ya. Nauzubillah. Ya mereka kebanyakan meskipun hadis ini atau ayat ini masuk di dalamnya adalah ya menuduh seorang muslim ya, laki-laki jatuh dalam perbuatan zina tanpa bukti. Nauzubillah. Sehingga ini adalah perkara yang berat. Sudah mau isya? Ya. Belum Ustaz. Belum enggak? Oh iya, baik. Lanjutkan sedikit ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit menutup dari bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an jundab marfu'an ya. Dari Jundab radhiyallahu taala anhu. Secara marfu' itu sampai kepada Nabi. Kata beliau, haddus sahiri darbatun bisayf. Rawi Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Ya. Dipenggal dengan pedang. Hadis ini disebutkan oleh beliau rahimahullah secara marfu' sampai kepada Nabi. Berarti yang mengucapkan adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun ya, kata Imam Tirmidzi rahimahullah bahwa yang sahih hadis ini adalah dari perkataan sahabat, bukan dari perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, dan ini yang saya insyaallah bahwa ini adalah ya perkataan dari sahabat, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjelaskan kepada kita bahwa hukuman pelaku sihir atau tukang sihir adalah dibunuh, ya. Nah, dibunuh. Dan Nabi sebutkan atau yang sebutkan di sini beliau radhiyallahu taala anhu dengan pedang. Ya. Nah, sampai-sampai ada sebagian para ulama menyebutkan dan membahas apakah boleh digantikan dengan yang lain. Ya, dengan senjata api, ya, atau dengan tombak, atau dengan semisalnya. Bukan dengan pedang. Ya, maka sebagian boleh, kan, karena intinya adalah dibunuh. Ya, namun sebagian pula menyebutkan bahwa yang afdol adalah dengan pedang. Dengan beberapa keistimewaan. Ya, seperti misalkan mengurangi rasa sakit. Ya, kalau pistol, kalau senjata api itu, ya, ketika dilakukan sebagai alat untuk mengeksekusi, ya, itu tidak langsung mati. Ya. Ya. Sampai ada yang ketika dieksekusi dengan senjata api ditembak, ya, sekali tembak ternyata belum mati. Ya. Ditembak ternyata nyasar, tidak sampai jantungnya. Ya. Tidak mematikan. Ya. Ternyata kena tangannya. Ya. Nah, masih bisa ketawa mungkin. Ya, akhirnya tembak lagi kedua kalinya. Ya. Atau mungkin kena ya jantungnya tapi tidak langsung mati. Ya. Masih bernafas. Sehingga harus tembak kepalanya. Menyakitkan. Berbeda dengan pedang. Adapun pedang, kata para ulama, ini lebih andas dan lebih mengistirahatkan. Ya. Dan tidak menyakiti orang yang dieksekusi tadi. Ya. Nah, demikian pula dalam kisos. Ya. Ini lebih ya diutamakan dengan pedang. Tentunya dengan pedang yang sudah terseleksi. Ya. Nah, tajam. Ya. Demikian pula yang menjadi eksekutor adalah orang berpengalaman. Ya. Kemudian berikutnya juga fi Sahih Bukhari. Sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari An Bajalah Ibn Abdah radhiyallahu taala anhu qala kataba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu an iqtulu kulla sahirin wa sahirah. Faqala faqatalna thalatha sawahir. Kata Bajalah bin Abdah bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surat dan beliau memerintahkan untuk bunuhlah ya semua tukang sihir laki-laki ataupun wanita. Saya kata beliau dan kami telah berhasil membunuh 3 tukang sihir. Wasahan Hafsah radhiyallahu taala anha dan telah sahih dari Hafsah ya bintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Wakadzalika saha an Jundam. Bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh ya seorang budak wanita yang telah menyihirnya yang kemudian akhirnya budak wanita tersebut dibunuh. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan an salasati min ashabin nabi. Wah, yang seperti ini diriwayatkan dari 3 sahabat nabi. Walhasil ayyuhal ikhwah, seluruhnya menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat dan itu yang ternukilkan dari mereka bahwa mereka menetapkan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Dibunuh. Nah, terlepas dari ada yang perbedaan apakah dibunuh karena murtad ataukah karena kerusakan yang ditimbulkan dari mereka. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan bab ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ya, dan atas kelebihan dan kekurangan mohon maafkan. Wassalamualaikum alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.